ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana menyikapi bahwa Salabi keras terhadap sesama Muslim, tapi lemah lembut terhadap penguasa zalim? Enggak, ini saya mau tanya, penguasa zalim ini Muslim atau bukan? Hah? Muslim kan? Ya berarti sama Muslim juga dong. Kan begitu? Terus ini keras kepada sesama Muslim, keras bentuk apa? Di masa sekarang ini banyak salah terjemah. Lembut dibilang keras, nasihat dibilang celaan. Banyak salah terjemah di masa ini. Malum kamusnya bukan kamus bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ya, akhirnya banyak salah terjemah. Baik, jadi pada saudara yang memberikan apa namanya nasihat itu jangan selalu dipahami bahwa itu adalah apa? Adalah teguran keras. Mungkin saja itu kebaikan untuk kita. Jelas ya? Baik, kalau itu nasihat sepanjang itu bagus, keras bagaimanapun, terima saya. Enggak ada masalah. Kadang sebagian obat itu memang pahit. Baik.